حسبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. Beliau, definisi amr adalah ucapan yang mengandung perintah untuk melakukan sebuah perbuatan. Ala wajhil isti'la, di mana yang memerintahkan tersebut lebih tinggi, kedudukan lebih mulia daripada yang diperintahkan. Misal aqimus shalah wa atuz zakah, yang memerintahkan di sini Allah kepada hambanya. Allah lebih mulia dan lebih tinggi. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معنى. Ucapan kami qaul, ucapan mengeluarkan isyarat, isyarat untuk melakukan sesuatu walaupun mengandung perintah. Lihat secara istilah, waalaikumsalam, dia tidak dinamakan amr. Misalkan kamu mengisyaratkan dia untuk memakan sesuatu, melakukan sesuatu perbuatan, maka dia tidak dinamakan amr. Kenapa? Karena dia bukan qaul. Karena dia bukan qaul. Wa in afadat ma'na, sebenarnya ada sedikit kritikan dari sebagai pensyarah, tapi enggak masalah. Itu sementara antum pahami dulu apa yang di kitab. Khawatir nanti antum bingung. Dapat buku tulis sana? Enggak. Hah? Enggak ada. Baik. Jazakallahu khair. Wa kharaja biqaulina talabu al-fi'l, kalimat talabu al-fi'l mengeluarkan an-nahi. Kenapa? Karena nahi talabu tarki al-fi'l adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu. Jangan minum, berarti perintah untuk meninggalkan minum. Sedangkan amar, perintah untuk melakukan suatu perbuatan. Wal muradu bil fi'il al-ijad, al-ijad, mewujudkan, melaksanakan sesuatu. Fayashmalu al-qawla al-ma'mura bih, sehingga dia mencakup ucapan yang diperintahkan, enggak mesti perbuatan. Dengan bahasa lainnya, mencakup perbuatan dengan al-jawarih, lisan, dan juga dengan hati, sebagaimana firman Allah, waf'alul khaira la'allakum turhamun. Al-khair yang diperintahkan di sini, al-khair dalam hati, akidah yang benar, ya, al-khair fil bil lisan, dan juga al-khair bil jawarih. Sehingga ucapan talabul fi'il yashmal al-fi'il bil jawarih wal lisan wal qalb. Naam. Qala wa kharaja bi qawlina ala wajh al-isti'la, ucapan kami yang memerintahkan lebih tinggi, lebih mulia daripada yang diperintahkan. Ini mengeluarkan al-iltimas. Ya, iltimas itu adanya kesamaan posisi antara yang memerintah dan yang diperintahkan. Sedangkan addu'a, perintah dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, dari hamba kepada Allah. Iltimas dan doa tidak termasuk dalam definisi amar, karena definisi amar syaratnya ala wajhil isti'la. Ini pendapat sebagian ulama. وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن, dan selain iltimas dan addu'a yang memang kandungannya adalah perintah, perintah secara dengan qara'in, bukan dengan qaul. Ya, sebenarnya dalam masalah mensyaratkan isti'la ada tiga pendapat di antara ulama. mereka berselisih apakah amr itu syaratnya harus istila ataukah tidak. Pendapat yang pertama menyatakan harus istila. Kenapa yang kedua tidak mensyaratkan? Pendapat yang kedua, yang ketiga mensyaratkan isti'la tetapi tidak ulu. Jadi mereka berselisih apakah isti'la dan ulu itu harus ada pada perintah. Apa beda isti'la dengan ulu? Kalau ulu sekedar dia lebih tinggi, kalau isti'la dia menampakkan ketinggiannya, menampakkan kekuasaannya. Ya, ada orang tinggi tapi tidak menampakkan ketinggiannya dan kemuliaannya. Kalau isti'la dia menampakkan bahwa dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kemuliaan terhadap orang lain. Ya, dalam masalah amr ada tiga pendapat ulama. Yang pertama berpendapat bahwa isti'la dan ulu itu harus ada pada amr. Pendapat yang kedua bahwa isti'la dan ulu itu bukanlah syarat amr. Pendapat yang ketiga bahwa dalam amr itu harus ada isti'la tetapi tidak harus ada al-ulu. Ini seperti Syekh Utsaimin di sini. Pendapat yang keempat berpendapat harus ulu walaupun tidak ada isti'la. Harus ada al-ulu walaupun tidak ada al-isti'la. Yang sahih adalah pendapat yang kedua bahwa al-isti'la dan al-ulu tidak disyaratkan dalam definisi al-amr. Dalilnya banyak dalam Al-Quran, di antaranya adalah firman Allah ketika Firaun berkata kepada kaumnya, "Famadza ta'murun?" Ya kan? "Famadza ta'murun?" kata Firaun kepada kaumnya. Di sini Firaun lebih tinggi, dia lebih ulu dan dia isti'la. Karena dia menyatakan ana rabbukumul a'la. Tapi dia yang menyatakan famadza ta'murun? Apa perintah kalian kepadaku? Artinya dia meminta rakyatnya memerintahkan dia. Dan kita tahu yang namanya rakyatnya Firaun, di hadapan Firaun mereka tidaklah bersifat isti'la dan al-ulu, bahkan yang ada adalah sebaliknya. Ini menerangkan kepada kita bahwa definisi amr tidak harus isti'la dan tidak harus ulu. Nah. Nah. Tubul fawaid. Al-amru huwa talabu bi'inih. Fa huwa talabu fi'lin min ghairi. Al-amru huwa talabu fi'lin min ghairi. Faida thaniyah, at-talabu thalathatu anwa'. At-talabu, assalamu alaykum. At-talabu thalathatu anwa'. الأمر والالتماس والدعاء. الأمر والالتماس والدعاء. طلب ثلاثة أنواع. الأمر والالتماس والدعاء. أما الأمر فهو الطلب من العالي إلى من دونه رتبة ومنزلة كأمر الله عباده. كأمر الله عباده. أقيم الصلاة وآت الزكاة وأمر سلطان في رعيته. وأما الالتماس فهو طلب فهو ما بين المتساويين. Sama derajat yang diperintahkan dengan yang memerintahkan. وأما الدعاء فصادر من متصف بالدنو ila muttasifin bil'ulu. Wa amma ad-du'a fasadirun min muttasifin biddunu ila muttasifin bil'ulu. Faedah thalithah, al-faedatu al-thalithatu, al-amru lughatan al-halu wa sya'an, al-halu wa sya'an. كما قال تعالى وما أمر فرعون برشيد, كما قال تعالى وما أمر فرعون برشيد. فائدة الرابع, اختلف في مسألة أمور وأوامر, في مسألة أمور وأوامر, هل هما جمع لأمر, هل هما جمع لأمر؟ القول الأول قول الأصوليون وكثير من الفقهاء, وما جرى عليه ألسنة الأقوام, أنه فرق بين أوامر وأمور. فقالوا إذا كان الأمر بمعنى الشأن والحال فجمعه أمور, وإذا كان الأمر بمعنى المأمور فجمعه أوامر. قالوا إذا كان الأمر بمعنى الشأن والحال فجمعه أمور, وإذا كان بمعنى المأمور فجمعه أوامر. وهذا مما لم يذكره أئمة أهل اللغة, وهذا مما لم يذكره أئمة أهل اللغة, فإنهم أجمعوا على أن أمور جمع أمر, جمع أمر, ويعتبرون أن أوامر كلمة شاذة. وهذا مما لم يذكره أئمة أهل اللغة, فإنهم أجمعوا على أن أمور جمع أمر, ويعتبرون أن أوامر كلمة شاذة. Ulangi, Taufik. Kenapa tinggal? Udah berapa lama mondok? Hah? Mondok sunnah udah berapa lama? Masyaallah 4 tahun, Taufik. 4 tahun harus sudah hafid minimal. Dafir sudah bisa menulis bahasa Arab. Bayar yang sungguh-sungguh. La yunala al-'ilm bi rahatil jasad. Naam. Man jadda wajad wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Inna Allah la ma'al muhsinin. Qala siyaghul amr. Istamir ya al-Fatih. صيغ الأمر, الصيغ جمع صيغة بمعنى هيئة, أي كيف نعرف هيئة الأمر. صيغ جمع صيغة بمعنى الهيئة, kaifa na'rif hay'at al-amr? Ulangi Faisal. Anda bilang apa dah barusan tentang siyak? Siyak al-amr, ia bermakna hay'at al-amr. Sebelumnya? Siyak al-amr jamak siyak. Apa maksud dari pembahasan ini? Keadaan siyak. Nanti gak nyimak untuk ya Afrijal. Allahumma sta'an. Tidak ya Alfat. Tidak ya Taufiq. Apa tujuan kita bahas ini barusan? Anda sebutkan dengan bahasa Arab. Hah? Tidak ya Abdurrahman. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Indah ya Imam. Indah ya Sufyan. Siap. Dimakna siap-siap itu masih gua. Dimakna hi'ah. Ay kaifa na'rif hi'at al-amr. Ahsan. Ay kaifa na'rif hi'at al-amr. Ini tujuan kita belajar siyagul amr. Agar kita tahu bentuk fi'il. Bentuk amr. Kita bukan sedang belajar fi'il amr. Kita sedang belajar amr. Ya siyagul amr terbagi menjadi dua. Ada yang sharihah, ada yang ghairu sharihah. Yang sharihah ada empat, yaitu yang disebutkan oleh Syekh di sini. Adapun yang ghairu sharihah itu diketahui bil qara'in. Yang pertama adalah fi'il amr. Apa definisi fi'il amr? Hendak ya Taufiq. Sudah belajar nahwu kan? Apa definisi fi'il amr? Bahasa Arab. Gimana nih salafi definisi fi'il amr enggak tahu? Lebih bagus ahlul bid'ah berarti dalam bab ini tentunya. Ahlul bid'ah aja tak hafal definisi fi'il amr. Hafal jurumiyah. Salafi mondok pondok salafi jurumiyah enggak hafal. Daya al-fat definisi fi'il amr. Sampai mana nahunya? Hah? Nahunya sampai mana? Mulha. Definisi fi'il amr enggak tahu. Indah ya Afrijal. Allahul musta'an. Indah ya Faisal. Allahul musta'an. Di jurumiyah kalian sudah belajar. Indah ya Abdurrahman. Indah ya Imam. Allahumma salli. Indah ya Sufyan. Aina wajadta hadha? Talabu? Hadha mush bi tufa. Hadha wajadta fi tufa saniya. Wajadtahu fi ta'liq tufa saniya. Indah ya Ahmad. ماذا قال عن فعل الأمر صحيح فسانية أما طب فين أو استمرار على ذلك هذا من المعلق أيوة أحسن ما دل على حدث يطلب حصوله في زمان متكلم أو بعده أو الاستمرار على ذلك أحسن. Definisi-definisi itu penting untuk hafal. Belajar harus betul-betul sungguh-sungguh. Yang lagi belajar pasti baik pengorbanan. Misal utlu ma uhiya ilayka minal kitab au ismu fi'li amrin. Ma huwa ismu fi'li amrin? Indah ya Faisal. Apa perbedaan fi'il amr dengan isim fi'il amr? Kalau isim fi'il amr, salah satunya. Dengan bahasa lain yang lebih mudah. Indah ya Afrijal. Ahsan. Isim fi'il amr tidak menerima tanda fi'il amr seperti qubuliya al-mu'annath al-mukhatabah. Ahsan. Hayya 'ala shalah. Walaupun yang kamu perintahkan satu orang, dua orang, tiga orang, laki atau perempuan, tetap hayya 'ala shalah. Al-thalith al-masdar an-na'ib an-fi'il al-amr. Misal fa idza laqitumul ladina kafaru fadharrab ar-riqab. Bima'na fadhribu ar-riqab. وحذف فعل أمر هنا فنبى عنه المصدر فضرب الرقاب كقوله تعالى كذلك فصيام شهرين متتابعين أو كقوله تعالى فإطعام 60 مسكين أي فأطعموا. نعم. الرابع المضارع المقرون بلام الأمر لتؤمنوا بالله ورسوله. لام الأمر kalau sebelumnya ada waw dan fa, maka dia menjadi sukun, menjadi wal tu'minu, fal tu'minu, litu'minu billahi wa rasulihi. Ini siyagul amr as-sarihah, eh? Ada empat. Antum perhatikan ayat nomor nomor 4 tuh. Contoh nomor 4. Sebenarnya itu kurang tepat. Karena lam di situ bukan lamul amr, tapi lam ta'lil. Ayat yang seperti itu terdapat dalam dua surat dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Mujadilah dan dalam surat Al-Fath. Litu'minu billahi wa rasulihi. Apa ayat berikutnya? Hah? Litu'minu billahi wa rasulihi. لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. Ya, ini lam ta'lil di sini. Demikian juga dalam surat Al-Fath. Bagaimana ayatnya? Inna fatahna laka fatahan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tu'minu billahi wa rasulihi. Coba buka surat Al-Fath. Ada Al-Quran ya? Al-Fath. Membaca buka surat apa itu? Nah, إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Ya, ini lam ta'lil. Dan Syekh tidak salah, tapi yang salah yang mencetak kitab ini. Ya, lam di sini lam ta'lil dan lam sababiyah. Syekh tidak salah, yang salah adalah yang mencetak kitab ini, karena di dalam syarah beliau tidak menyebutkan contoh ayat untuk ini, ya. Contoh ayat untuk ini. Ya, ya, setiap lamul amr yang masuk kepada fi'il mudhari. Wal apa ayatnya? Wal ya'fu wal yasfahu. Wal ya'fu wal yasfahu. Nah, ini lamul amr. Apa contoh lain? Hah? وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ طَائِفَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. أحسن. وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض وقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أو واجب pertama dia di kerana disifati dengan sifat fard. Qawli ta'ala qad faradallahu lakum tahillata imanikum. Wa ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhannas inna allaha faradha alaikumul hajj wa hujju. Awa yumka qawlihi al-az al-ghuslu min yaumil jumah wajibun ala kulli muslim. Aw yusaf annahu mandub. Aw ta'ah. Aw yumdah fa'iluhu. Aw yudhamu tarikuhu. Aw yatarattab ala fi'lihi thawabun. Aw ala tarkihi iqabun. Qad aflaha al-mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khashi'un. Man taraka salata al-asr habita amaluhu. Idhan yadul ala طلبي فعل صلاة العصر حيث ثم فاعل تارك هنا وهكذا لفظ الكتاب كتابة وقوله تعالى كتب عليكم كذلك لفظ الأمر إن الله يأمركم يا dari sisi definisi يأمركم tidak dikatakan perintah dari siyaghul amr ya. Tetapi dia bermakna perintah yang diambil dengan qara'in, dengan bahasa lain siyagh sirah ghairu sharihah. Ahsan. Ada faedah masalah siyagh tapi cukup untuk situ. Nah, mustamir ya Al-Fatih. ارفع صوتك فمن الأدلة على أن ما تقتضي الوجوب على تقتضي الوجوب قوله تعالى من يهدل الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وَنْ يَسْرِيهُمْ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَالتَّهْذِيرُ لِمِثْلِ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُطْلَقَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهُ لِلْفَوْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ والمأمورات الشرعية خير والأمر بالإتباق إليها دليل على وجوب المبادرة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النهل والحلق يوم الحديبة يوم الحديبية حتى دخل على أم حتى دخل أمي سلمة رضي الله تعالى عنها فذكر لها ما لقي من الناس ولأن المبادرة بالفعل أحوج وأدبر والتأخير له أفاد ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنه وقد يخرج الأمر عن الوجوب بالفورية بدليل يقتضي ذلك فيخرج عن الوجوب إلى التعدي. نعم. Qala rahimahullahu ta'ala ma taqtadhihi sighatul amr. Sekarang hal yang dapat konsekuensi dari sighah al-amr. Konsekuensinya ini kaidah umum ya, indal itlaq. Ya. Karena hadhihi al-qa'idah. Karena sighatul amr qad la taqtadhi ma yadhkuru al-musannif li sarifi min as-sawarif. Naam. Al-awwal wujub al-ma'mur bih. Lian al-asla fil amr lilu lilujub. Ma lam yakun lahu sharif. Berarti setiap ada amr, sigha amr dalam suatu perbuatan, kita katakan perbuatan itu wajib pada dasarnya demikian. Lian al-asla fil amri lilujub. Wal mubadarah bi fi'lihi fawran. Untuk segera melakukannya. Dan ini masalah khilaf ya. Apakah suatu perbuatan yang diperintahkan itu harus fauran kita lakukan atau litarahi? Yang rajih hukum asalnya fauran. Hukum asalnya fauran kecuali ada qara'in. Sebenarnya dalam ucapan ini hampir semua mereka sepakat. Tetapi pada tatbiqnya rata-rata terjadi perselisihan dalam masalah ibadah-ibadah tertentu ya. Contohnya misalkan hadis Nabi mana makni salat unasiha fani salihah idza dzakaraha, ya, apakah harus langsung atau boleh ditunda sedikit. Ini hukum asal perintah, dia menunjukkan wajibnya perintah tersebut dan menunjukkan yang diperintahkan tersebut harus dikerjakan segera ya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya al-amr yufidul wujub adalah firman Allah falyahdhari alladziina yukhalifuna al-amra al-aya. Sisi pendalilannya an Allah haddar al-mukhalifin an amr rasul an tusibahum fitnah wa huwa zigh aw yusibahum adabun alim. Wa tahdhir mithl dhalika la yakunu illa ala tarkin wa wajib. Kalau itu tidak bermana wajib, maka kalau amr tidak bermana wajib, tidak sampai terancam dengan ancaman yang seperti ini an amri. Wa dala ala anna amra rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutlaq yaqtadhi wujuba fi'li al-ma'mur. Ini hukum asalnya. Kecuali ada kharain, ada sawarif yang memalingkannya kepada makna sunnah. Nah. Wa min al-adilla ala annahu lil-fawr qawlu ta'ala fastabiqul khairat. Ya, walaupun ini sebenarnya dalil-dalil yang umum. Wal ma'murati syar'iyyah khair. Sisi pendalilannya Allah memerintahkan kita untuk segera melakukan kebaikan. Perintah syariat adalah kebaikan. Ini menunjukkan istimbat syekh yang luar biasa. Wal amru bil istibaq ilaiha dalilun ala wujubil al mubadarah li fi'l al amr li'anna al amr syar'i min al khairat. Fal amru bil istibaq ila al khairat yalzam al amru bil mubadarah bi qiyami ala al amr syar'i li'anna al amr syar'i min al khairat. Wadih? Naam. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية رسول الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. Syahidnya ketika para sahabat tidak langsung menjalankan perintah Nabi tersebut, Nabi masuk ke rumah Ummu Salamah dan marah. Maka Ummu Salamah mengusulkan agar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar dan mencukur rambutnya di hadapan para sahabatnya sehingga mereka melihatnya dan mereka akan melakukan hal yang sama. Maka setelah itu pun para sahabat saling mencukur antara sesama mereka sampai-sampai digambarkan di dalam tersebut seperti orang yang saling menyembelih sesama mereka. Nah, saling mencukur rambut. Baik. Ini menerangkan bahwa perbuatan mencukur rambut orang lain bukanlah perbuatan yang hina. Karena ada sebagian kabilah di Arab itu, di Yaman, menganggap hina dan rendah pekerjaan memotong rambut. Nah. Baik, sisi pendalilan yang Nabi marah. Marah kepada para sahabat yang tidak langsung menjalankan perintahnya. Qal wa li anna al-mubadarata bil fi'l, alasan berikutnya ahwat wa adara. Lebih aman dan lebih lepas daripada perintah. Kita sudah terlepas dari beban perintah tersebut dan lebih selamat. Wa ta'khir lahu afa, sedangkan menunda-nundanya banyak efek buruknya. Mungkin dia akan lupa atau setelah itu enggak akan mampu lagi. Wa yaktadwi tarakumal wajibati hatta ya'jiza anha. Bahkan dengan dia menunda-nunda, dia khawatirkan kewajiban-kewajiban yang ada akan menumpuk sehingga dia tidak mampu lagi melakukannya. Nah, istamir. Ya Al-Fat. Al-Awwal. Al-Nadhu. Wa qawlihi ta'ala. وأشهدوا إذا تبايعتم الأمر الإشهاد على التبايعين للنبي بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. نعم ولم يشهد. Mana ada film fi walam yushhad. Perhatikan nahunya. Waqad kata beliau terkadang ada perintah tetapi tidak bermakna wujub. Ya, tidak yustafad minhul wujub dan tidak yustafad minhu al-fawriyah. Ya, artinya sebuah terkadang ada sebuah perintah tapi maknanya tidak wajib dan maknanya tidak harus segera, tapi ada dalil-dalilnya. Harus dengan dalil menyatakan demikian. Lantas kalau ada perintah tidak wajib, tidak fariyah, maka apa maknanya? Nah, terkadang bermakna an-nadab, anjuran. Seperti firman Allah, wa ashhidu idza tabayatum, persaksikanlah jual beli kalian. Di sini perintah agar setiap kita melakukan transaksi jual beli harus ada saksi selain kita dan konsumen kita. Berarti kalau kita ikuti itraqul amr di sini, maka wajib mendatangkan saksi. Lian al-asla fil amri lil wujub. Kita katakan di sini al-amru bil isyhad inda tabayyu' huna lin nadab. Limadha? Li wujudi dalilin sarifin anil wujub ila nadab. Wa huwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatabayya' ma'an nas. Fa rubbama lam yushhid shahidan ala bay'i. Wa qad ishtara farasan min a'rabin wa lam yushhid shahidan. Ilam yatlub wa minan nas an yakuna shahidan ala bay'i. Hadha yadulluna ala anna al-amr bil isyhad fil bay' wa lin nadab, li'annahu law kana wajiban lama tarakahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, falamma taraka yadulluna ala annahu laysa wajiban. Na'am, istamir. وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحضر أو جوابا لما يتوهم أنه مفروض إذا بعد الحضر. قوله تعالى وإذا هلكتم فاصطادوا. فالأمر بالاستبيان للإباحة لوقوعه بعد الحضر المستفاد من قوله تعالى غير جوابا لما يتوهم أنه مهجور. قوله صلى الله عليه وسلم ولا حرج في جواب من سألوه. من bisa masuk kepada fiil. نعم بارك الله فيك. في جواب من سألوه في حجة الوداع. في حجة. أبارتي حجة. نعم. في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد. تفعل. التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. نعم. Ya, terkadang perintah bermakna mubah. Kapan itu? Pada dua tempat, kata beliau. Seringnya pada dua tempat, menunjukkan tidak membabit, artinya tidak selalu seperti itu. Seringnya kalau datang setelah hadhar, apabila perbuatan tersebut sebelumnya diharamkan. Ya, contohnya perintah untuk berburu, wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian sudah tahallul, sudah bukan muhrim lagi, maka silahkan kalian, maka berburulah kalian. Kalau kita ambil kaidah umum tadi, wal aslu fil amri lil wujub, berarti berburu wajib setelah ihram. Tapi kita katakan di sini ini bukan lil wujub, tapi lil ibahah. Bukan pula lil nadab, tetapi lil ibah. Kenapa? Karena perintah melakukannya ini di sini setelah al hadar, setelah pengharaman sebelumnya. Ya. Karena sebelumnya Allah menyatakan ghairu muhillis sidi wa antum hurum. Ya. Bagaimana hadisnya? Namun tidak selalu ya. Al-amr ba'dal hadar itu boleh lil ibah, bahkan terkadang juga bisa lin Inna la kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuru fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Ziarah wa ziyaratul qubur ma'lumah fi dinina hukmuha annahu mustahab lima yatarattab ala dhalika min al-manafi' min tadhakkuril maut wa ila ghairi dhalik. Jadi lebih tepat bahwa al-amr ba'da al-hadhr yurja' ila aslih. Naam, yurja' ila aslih. Qad yakunu lin nadab bil qara'in. Ya, seperti kuntu na'aitukum min ziyaratil qubur fazuruha. Apakah kita katakan mubah ziarah kubur? La, kita katakan mandu. Dan tidak juga selalu kita katakan yurja' ila asli qabla al-hadar. Kuntu nahaitukum, sebelum Nabi melarang apa? Ya, tidak diketahui di sini kan. Qala, tempat yang kedua dia bisa mubah al-amr lil ibahah, karena jawaban, karena sebagai jawaban, karena sebelumnya disangka itu haram, karena ada sangkaan itu perbuatan yang tidak boleh, maka diperintahkan untuk menghilangkan sangkaan tidak boleh. Contohnya sabda Nabi, if'al wala haraj. Jawaban terhadap untuk orang yang bertanya dari kalangan sahabatnya pada haji wada, hukum mendahulukan amalan-amalan haji yang dilakukan pada hari Id sebagian terhadap sebagian yang lainnya, apakah boleh ya ini dikedepankan ya, yang itu diakhirkan atau sebaliknya ya, maka Nabi menyatakan if'al wala haraj. Ya, ini amalan setelah Id ya, 11, 12 dan 13. Adapun wukuf Mina itu harus ikut tertib karena itu sebelum Id. If'al wala haraj. Sangat juga ada orang menyangka enggak boleh minum di gelas tersebut. Kemudian antum bilang isyrab wala haraj. Perintah antum di sini bukan untuk memerintahkan dia minum, tapi untuk menjelaskan bahwa itu tidak terlarang. Dan ini juga bil qara'in. Atsalits at-tahdid. Kaqaulihi ta'ala i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Yang antum ambil istinbat al-asl fil amri lil wujub. Berarti wajib, kewajiban kita melakukan sesuka hati kita. Hati bahlul lama enggak belajar asal istinbat. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyukfur. Berarti wajib untuk kufur. Falyukfur sini adalah mul amr, masuk kepada fi'lullah mudhari. Siyak di sini siyak tahdid. Ya. Perintah di sini bermakna tahdid, ancaman, tantangan. Fadzakara al-wa'id, fadzikru al-wa'id ba'da al-amr al-madhkur dalilun 'ala annahu litahdid. Apa qarinahnya? Qarinahnya adalah adanya ancaman setelah perintah. In a'tadna lidh-dhalimin nara. Adanya ancaman terhadap orang melakukan kekufuran. Itu menunjukkan bukan perintah yang syar'i, tapi itu yang perintah yang bermana lil wujub, tapi itu perintah bermana litah tahdid. Sekarang antum mengatakan kepada saya, kepada seorang, pukul saya kalau kamu berani, pukul saya, yang memukul saya akan saya begini, bukan berarti antum menganjurkan dia untuk memukul diri antum, tapi antum menantang dia kalau berani memukul antum. Qala wa yakhrujul amr 'alal fawri ila taraqi. Terkadang perintah pun tidak bukan untuk fawriyah, tidak harus segera dilakukan, boleh ditunda. Ini dengan dalil misalul qada ramadhan fa innahu ma'mur lakin dalla dalil ala annahu litaraqi. Fa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu 'alayya shaum min ramadhan fama astati'u an aqdiyahu illa fi sya'ban wadhalika limakani rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau kana ta'khiru muharrama ma uqirrat alaihi Aisyah radhiyallahu anha. Andai kata dia mati sebelum mengqadanya, dia tidak berdosa selama dia berazam akan melakukan qada terus. Seperti para ulama menyebutkan seorang wanita tidak langsung salat di awal waktu salat, misalkan zuhur. Zuhur misalkan sekarang dari masuk jam berapa? Jam 1 ya. Rukuk jam 1. terakhir dengan masuknya waktu salat asar, taruhlah jam 4. Ya. Begitu azan dikumandangkan dia istirahat dulu karena capek. Nantilah jam 3 atau setengah 4 saya mau salat. Rupanya sebelum dia salat dia mati. Maka dia tidak berdosa karena dia tidak meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, kecuali mati setelah salat salat asar, setelah masuknya waktu asar dia mati belum salat zuhur. Nah, ini baru tercela karena dia telah melanggar syariat. Nah, demikian juga orang yang mengqadha Ramadan. Namun tetap harus diingatkan karena banyak wanita-wanita yang bermudah-mudahan di dalam mengqadha puasa Ramadan. Nah, qala bab ma la yatimul ma'mur ila bih. Idza tawaqqafa fi'lu al-ma'mur bihi 'ala syai'in kana dhalika syai'un ma'muran bih. Wa in kana al-ma'muru bihi wajiban kana dhalika syai'un wajiban. Wa in kana al-ma'muru bihi manduban kana dhalika syai' mandub. Lihat ke kitab Faisal. Kana dhalika syai' manduban. Mithal al-wajib satrul aurah, fa idza tawaqqafa 'ala syira'i thawbin kana dhalika syira'un wajiban. Wa mithal al-mandub at-tatayyub at-tatayyub lil jum'ah. Fa idza tawaqqafa 'ala syira'i thibin kana dhalika syira'un manduban. Wa hadhihi al-qa'idah fi dhinni qa'idatin a'ammu minha wa hiya al-wasa'il ha ahkamul maqasid. Al-wasa'il ha ahkamul maqasid. Ini kaidah fiqhiyah ya. Bukan usuliyah. Fa wasailul ma'murat ma'muran bihi, wasailul manhiyat manhiyun anha. Ini kaidah umum ma'ruf insyaallah. Al-wasa'il ha ahkamul maqasid. Ini masuk kepada salah satu dari lima kaidah umum. Al-umur bi maqasidiha. Nah. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Siapa ada yang minjem buku tulis sana catatan ini Sufi, ada yang minjem enggak? Enggak ada. Di rumah enggak ada juga. Sama carinya di mana? Di atas. Enggak ada.